Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim dhamir atau kata ganti. Setelah kita pada pembahasan yang lalu mengenal bahwa unsur penyusun kalimat ada 3, yaitu fa'il, isim, dan huruf, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu contoh bentuk isim, yaitu isim dhamir, yaitu isim-isim yang digunakan untuk kata ganti. Jika di dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada kata ganti orang pertama tunggal, yaitu aku, kemudian kata ganti orang pertama jamak, yaitu kami, kemudian ada juga kata ganti orang kedua tunggal, kamu, kata ganti orang kedua jamak, kalian, kemudian ada juga yang terakhir kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu dia, dan kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Nah, di dalam bahasa Arab, kata ganti sedikit lebih kompleks karena selain ada bentuk tunggal dan jamak, di dalam bahasa Arab kita akan mengenal bentuk dua. Jadi, nanti kita akan mengenal kalian berdua dan mereka berdua. Seperti itu. Kita masuk ke kata ganti orang ketiga laki-laki, yaitu huwa, yang memiliki arti dia laki-laki, kemudian huma, yang memiliki arti mereka berdua, laki-laki, kemudian hum, yaitu mereka, laki-laki. Jadi, di dalam bahasa Arab, itu dipisahkan antara kata ganti untuk laki-laki dan kata ganti untuk perempuan. Dan yang pertama kita bahas ini adalah kata ganti untuk laki-laki, yaitu kata ganti orang ketiga laki-laki, yaitu huwa, huma, hum. Di mana huwa artinya dia, huma, mereka berdua, dan hum, mereka, jamak. Kemudian untuk kata ganti orang ketiga perempuan ada 3, yaitu hiya, huma, hunna. Hiya memiliki arti dia, perempuan, atau dalam bahasa Inggris mungkin kita tahu she. Kemudian huma, mereka berdua perempuan. Kemudian hunna, yaitu mereka, jamak, perempuan. Kemudian kata ganti orang kedua laki-laki yaitu anta, yang memiliki arti kamu, kemudian antuma, kamu berdua, dan antum, kalian, jamak, laki-laki, anta, antuma, antum. Kemudian kata ganti orang kedua perempuan, di situ ada anti, kamu, kemudian antuma, kalian berdua perempuan, dan antunna, yaitu kalian perempuan. Kemudian kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang pertama tunggal, yaitu ana, saya, dan nahnu, kami. Kemudian jika kita perhatikan pada isim dhamir di atas, ada dua jenis kata yang memiliki makna sama, yaitu di mana antara mu'annas dan di mana untuk penggunaan laki-laki dan penggunaan perempuan sama-sama. Sedangkan huma pada contoh kata ganti orang ketiga laki-laki dan kata ganti orang ketiga perempuan sama, yaitu sama-sama huma. Dan kemudian antuma, baik untuk kata ganti orang kedua laki-laki dan kata ganti orang kedua perempuan, sama-sama antuma. Memang penggunaannya adalah sama, tinggal nanti bagaimana kita menggunakannya. Karena bisa jadi berdua di sini bisa jadi satu laki-laki dan satu perempuan, atau bisa dua perempuan, atau bisa keduanya laki-laki. Maka kita bebas menggunakan antuma dan huma, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Kemudian sebagai catatan dari kami bahwa nahnu, selain untuk kata ganti orang pertama jamak, bisa juga digunakan sebagai pengakuan atas diri. Misalkan pada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang memiliki arti sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar meliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Kata nahnu di situ, kata kami di situ, itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu banyak kami. Karena kita tahu bahwa tadi kami artinya kata ganti orang pertama jamak. Tetapi nahnu di sini itu disebut dengan al-mu'azzim nafsah, sebagai pengagungan Allah atas dirinya sendiri. Jadi sekali lagi mana ayat ini tidak sekali-kali menyatakan bahwa Allah itu banyak. Seperti itu. Demikian penjelasan yang saya berikan tentang isim dhamir. Semoga dapat dengan mudah dimengerti oleh ikhwah sekalian. Sebelumnya saya akan merangkum isim dhamir ini yang berjumlah 14, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, isim dhamir ini wajib untuk dihafal agar selanjutnya kita dapat dengan mudah memahami berbagai materi. Saya ulangi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Silakan dihafal berdasarkan urutan yang saya berikan. Semoga kita dapat dengan mudah menguasai bahasa Arab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.